الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الحمد لله الذي أنزل علينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسول وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة الله وسلامه على نبي الأمة وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا كريم اللهم يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ibu-ibu rahimani wa rahmakunallah alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat jadi manusia. Dikarenakan banyak sekali makhluk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak semuanya manusia. Ada yang kerbau, sapi, kucing dan lain sebagainya. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan sebagai manusia. Itu sebuah kenikmatan tersendiri. Dan tidak semua manusia itu sehat. Ada manusia yang dia sakit. Ada manusia yang sakit jasadnya, sehat otaknya. Ada yang sakit otaknya, sehat jasadnya. Ada yang sakit dua-duanya, otak dan jasadnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi manusia, memilih menjadikan kita menjadi seorang manusia yang sehat otak dan jasad. Dan umat sekalian, tidak semua manusia yang sehat otak, sehat jasad itu Islam. Berapa banyak manusia sehat jasad, sehat otak, tapi mereka kafir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memilih kita, menjadikan kita menjadi manusia yang sehat otak, sehat jasad plus jadi orang yang muslim. Di samping itu, tidak semua orang muslim itu thalabul ilmi. Mereka thalabul mal, thalabul jah dan yang lain sebagainya. Akan tetapi kita di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk menjadi thalabul ilmi. Jadi kalau kita perhatikan nikmat Allah kepada kita ini sungguh sangat banyak. Dan tidak semua thalabul ilmi itu mempelajari Al-Quran. Akan tapi kita di sini pada jam ini kita insya Allah akan mempelajari tentang Al-Quran. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Uthman bin Affan, bahwasanya Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini hadisnya sahih. Nah, ustazah sekalian, jadi beberapa pekan yang lalu ana diminta Ustaz Fatah. Ketika saya mau berangkat ke Lamongan, saya diminta Ustaz Fatah, "Loh, antum enggak bisa ngajar ibu-ibu. Lah, kapan antum ngomong ke ana? Antum enggak pernah ngomong ke ana." Terus ternyata beliau lupa kalau belum ngomong. Dan saya juga tidak bisa langsung mengiyakan. Saya lihat jadwal saya kosong enggak. Akhirnya jadwal ana kosongnya setiap Senin. Ini Senin ganjil, Bu ya. Setiap Senin ganjil. Genap. Oh ya, berarti genapnya. Pokoknya ganjil Ustaz Fatah, genap ana insyaallah. Waalaikumsalam. Dan insyaallah kita akan membahas materi tafsir. Akan tapi sebelum kita membahas materi tafsir, kita akan membahas tentang al-madkhal ila ilmi tafsir. Al-madkhal itu, madkhal adalah kata pengantar tentang ilmu tafsir. Hal ini agar kita belajarnya manhajiah. Jadi tidak asal belajar, tapi belajar itu ada caranya, ada manhajnya. Apa dulu yang dipelajari? Jangan-jangan kita mempelajari materi yang tidak seharusnya kita pelajari. Atau jangan-jangan materi kita terlalu berat bagi otak kita. Sedangkan ada seorang ulama bernama Abdul Karim Ar-Rafi'i, beliau mengatakan, Ta'amul kibari zammus sighar. Makanan orang besar itu racun bagi anak kecil. Sate yang begitu nikmat bagi kita, kalau kita kasih kepada anak umur 2 bulan, mati keseretan. Begitu juga makanan-makanan yang lain, gudeg dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ilmu. Kalau makanan, sate, gudeg dan lain sebagainya, itu adalah makanan fisik kita, ilmu adalah makanan otak kita. Begitu juga. Makanan otak itu tidak semua orang boleh memakannya. Disesuaikan dengan kadar kemampuan otaknya. Kalau memang orang baru awal-awal, enggak boleh kita ajak membahas yang besar-besar. Orang baru hijrah kita ajak membahas kafir atau enggak. Nah ini jadinya kafir, seluruh orang dikafirkan. Ini. Jadi kita belajar itu harus punya manhajiah. Mana yang lebih didahulukan, mana yang diakhirkan. Apakah ini pantas untuk saya pelajari dan lain sebagainya. Karena tidak semua ilmu itu boleh kita pelajari. Ada beberapa ilmu yang wajib kita pelajari, sunnah kita pelajari, makruh atau bahkan haram kita pelajari. Oleh karena itu, manhaj kita atau kita ke depannya akan belajar tafsir dengan manhajiah yang biasa digunakan para ulama dalam mengajarkan tafsir. Taib. Insya Allah kita akan membahas beberapa perkara. Yang pertama adalah al-mabadi'ul asyrah fi ilmi tafsir. Al-mabadi' al-asyrah fi ilmi tafsir. Jadi 10 poin penting dalam mempelajari ilmu tafsir. Ini perkenalan. Yang kedua kita akan membahas tentang marahil, yakni tahap-tahap perkembangan ilmu tafsir. Jadi kita tidak langsung membahas tafsir Al-Fatihah, tidak. Kita akan membahas beberapa materi terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita insya Allah akan berkenalan dengan ulama-ulama tafsir. Baik pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, atau zaman setelah tabi'ut tabi'in tersebut. Kemudian setelahnya, kita akan membahas tentang kitab-kitab tafsir. Jadi fungsinya apa kita membahas hal-hal tersebut? Agar antuna kalau ingin beli buku, tahu, oh ini buku yang cocok bagi anak. Oh ini buku yang boleh saya beli. Karena di sana ada tafsir-tafsir, tafsir Mu'tazilah, tafsir Jahmiyah, ada tafsir Syiah, dan lain sebagainya. Nah di sini kita akan berkenalan dengan beberapa kitab-kitab tafsir. Kemudian yang kelima adalah kita akan membahas tentang turukut tafsir, metode tafsir. Bagaimana para ulama membahas tentang metode tafsir. Dan yang keenam, kalau ada waktu, saat ini akan kita bahas. Kalau misalkan tidak ada waktu, maksudnya waktunya mepet, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, biiznillah. Yang keenam adalah tentang Israiliyat. Israiliyat adalah kisah-kisah yang diriwayatkan dari para Bani Israel. Nah, ibu-ibu yang punya anak, biarkan anaknya main karena memang usia segitu usia main. Biarkan, nah, jatuh-jatuh kayak gitu enggak masalah. Antum enggak usah ikut main. Jadi enggak masalah, memang anak segitu usia-usia main. Saya ingat dulu waktu orang tua saya khutbah Idul Fitri dan lain sebagainya, saya ikut. Jadi bapak waktu khutbah Idul Fitri, saya lari-lari di tengah jamaah. Ya, kayak gini, jadi saya ingat masa kecil saya. Jadi sampai sekarang, kalau bapak khutbah saya diajak. Tapi bedanya, dulu disuruh ngelihat, sekarang disuruh gantiin. Jadi biarkan, anak-anak kita, biarkan bu, terserah. Yang penting, enggak nangis. Kalau nangis, misalnya. Jadi biarkan, anak-anak kita. Dahulu Rasulullah ketika anaknya cucunya bermain di masjid dibiarkan. Yang penting tidak sampai ngerusak barang. Karena kalau ngerusak barang tanggung jawab walinya untuk menggantikan. Nah, jadi biarkan anak-anak kita. Biar mereka nanti kalau besar, oh iya, dulu saya pernah main di majelis tafsir. Masa saya sekarang udah gede enggak belajar Al-Qur'an. Biar ada motivasi ke depannya. Ibu-ibu dan ustazah, di sini tidak ada bapak-bapak ya. Karena yang laki-laki cuma saya. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang Mabadi'ul Asyrah. 10 poin perkenalan dengan ilmu tafsir. Mabadi'ul Asyrah itu oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Shobban. Antum kalau pernah mendengar kitab Alfiyah fin Nahwu, di sana ada syarah namanya Syarah Asmuni li Alfiyah Ibni Malik. Syarah Asmuni itu dikasih hasyah catatan kaki oleh seorang ulama namanya Ibnu Shobban. Ibnu Shobban dalam hasyahnya mengatakan, "Inna mabadi'a kulli ilmin asyrah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadhi'u wal ismu wastimdadu hukmu syari'i." Wa masailun ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Hafal bu? Baik, saya tuliskan. Dan sebelumnya tulisan saya jelek. Nah itu, terkadang saya gak bisa baca tulisan saya. Ini bait bu, jadi tengah-tengahnya ini apa namanya sadrul awal sadrul tani, jadi ini namanya satu bait. Nah, ini baitnya syair. Nah, mungkin antum sebelumnya udah pernah kenalan, ini biar semakin kenal. Ibnu Shobban. Agak jelek bu, cuman nggak jelek-jelek amat lah. Al-ismu wastim wal istimdadu, bacaannya wastimdadu hukmu syari'i. Sin bu al istimdadu. Jadi itu cara bacanya. Inna mabadi'a kulla fanin ashrah al-haddu wal-mawdu'u thumma thamrah wa nisbatun wa fadluhu wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi'u wal-ismu wa-istimdadu hukmu syari'i masailun ba'du bil-ba'diktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Ini tentang mabadi'ul ashrah. Nah, semua antum yang jadi ustazah ngajar dimanapun, ini wasiat ana. Kalau antum sebelum ngajar, ketika perkenalan, jangan lupa tentang mabadiul asyrah. Ilmu usul fikih, ilmu akidah, semuanya ada mabadiul asyrahnya. Ada 10 poin pengenalan. Kenapa kita belajar 10 poin? Karena kita ataupun tulab kita biar mempunyai tasawur, biar mempunyai gambaran, oh ini toh yang mau saya pelajari, oh nanti akibatnya, oh nanti hukumnya ataupun fadlnya seperti ini. Taib. Pada bait ini ada 10 hal. Sebelumnya saya terjemahkan dulu. Inna mabadi'a kulla fanin ashrah. Sesungguhnya setiap cabang keilmuan itu ada 10 mabadi, ada 10 poin awal. Yang pertama al-haddu. Al-haddu itu apa? Al-haddu itu adalah definisi, ta'rif. Wal-maudu'u, wal-maudu'u adalah objek pembahasan. Al-thamrah adalah buah dari kita belajar ilmu tersebut. Apa buahnya? Apa hasil yang bisa kita petik dari belajar ilmu tersebut? Nah, itu pembahasannya pada al-thamrah. Itu yang sudah 3. Yang keempat adalah wanisbatun. Nisbatnya ilmu ini ke ilmu apa? Ini nisbatnya ilmu hayah atau ilmu diniyah atau ilmu yang lain atau ilmu sihir dan lain sebagainya. Itu dibahas di nisbah. Kemudian wa fadluhu, apa keutamaan belajar dari belajar ilmu ini? Fadl, keutamaan. Wal wadi'u, wadi' itu siapa yang pertama kali mencetuskan ilmu ini? Bapak dari ilmu tersebut siapa? Al ismu, nama lain dari ilmu ini apa, atau ilmu ini namanya apa? Itu al ismu. Wastimdadu, ilmu ini ada keterkaitan dengan ilmu cabang ilmu yang mana? Itu istimdad. Hukmu syari', apa hukum belajar ilmu ini? Itu hukmu syari'. Kemudian itu sudah berapa, Bu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang ke-10 adalah masail, masalah-masalah. Nanti kita itu belajar masalah apa aja sih di dalam ilmu tersebut. Wal ba'du bil ba'diktafa, satu sama lain, bagian satu sama lain itu saling mencukupi, saling melengkapi. Wa man daral jami'a, barang siapa yang menguasai al jami'a, semua 10 itu, haza syarofa, dia akan, haza itu mendapatkan, hasola, haza mendapatkan syarofa, kemuliaan. Nah, kita akan bahas. Jadi sebenarnya wa man daral jami'a haza syarafa. Dari daro yadri, adri. Itu. Ini, Bu. Mabadiul asroh itu biasanya kita dulu belajarnya itu 2 jam. Jadi kalau misalkan nanti agak ana cepetin enggak masalah. Yakni kalau kita belajar 2 jam untuk mabadiul asroh, antum enggak masak nanti. Jadi yang di rumah kelaparan. Udah masak. Taip. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu itu adalah ta'rif, definisi. Apa definisi dari ilmu tafsir? Karena pembahasan kita adalah pembahasan tafsir. Apa definisi dari ilmu tafsir? Tafsir secara bahasa, definisi lugawi, tafsir secara bahasa adalah dari kata fassara yufassiru, yakni menerangkan. Fassara yufassiru, menerangkan, menjelaskan, audoha, itu. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, tafsir adalah ilmun yabhathu an ma'aniyil Qur'an wal ahkam al madmunah fil Qur'an min haythu tafsil wa tarkib au min haythul ifrat wa tarkib. Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang makna-makna Al-Qur'an. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya. Begitu juga ilmu yang membahas tentang makna dari segi kata ataupun dari segi kalimat. Jadi dalam bahasa itu adalah ada kata, ada kalimat. Dalam tafsir kita membahas masalah kata. Jadi nanti di tafsir kita akan membahas alhamdu itu artinya apa. Kalau alhamdu artinya ini, kalau alhamdulillah itu artinya apa, maknanya apa. Oh artinya ini. Kalau alhamdulillahirabbil alamin itu seperti apa. Kemudian kenapa ditaruh di depan. Nah itu nanti akan kita bahas. Jadi itu adalah al-haddu. Al-maudhu', objek pembahasan itu apa? Objek pembahasannya ilmu tafsir apa? Objek pembahasannya adalah Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, as-samrah, buah ataupun faedah apa yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar ilmu tafsir? Faedah yang bisa kita dapatkan dari belajar ilmu tafsir adalah fahmu ma'anil Qur'an wa ma'rifatul ahkam, memahami makna-makna Al-Qur'an dan memahami hukum-hukum yang terkandung. Itu. Jadi itu adalah apa namanya? Thamrohnya. Dan belajar tafsir ummahat dan ustazat sekalian, belajar tafsir itu adalah implementasi dari firman Allah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Itu. Atau dalam ayat lain, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini. Jadi itu apa namanya? Belajar tafsir itu kita mempraktekkan apa yang Allah firmankan pada ayat tersebut. Itu thamrohnya. Sekarang kita membahas tentang nisbah. Nisbah ilmu ini itu pada ilmu apa? Nisbah ilmu tafsir adalah pada ilmu syar'i. Jadi ilmu itu ada ilmu hayah. Ilmu hayah itu kayak biologi, fisika, kemudian dan lain sebagainya. Ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu diantaranya mantik, falsafah, dan lain sebagainya. Ada namanya ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu fikih, tafsir, dan lain sebagainya. Nah, nisbahnya ilmu tafsir ini ada pada ilmu syar'i. Ini. Kemudian, itu yang keempat. Yang kelima, fadl, keutamaan. Keutamaan belajar ilmu tafsir ini apa? Keutamaannya adalah, jadi fadl itu hampir sama dengan thamrah. Tapi kalau thamrah, adalah yang nyata terlihat. Kalau fadl, keutamaan itu adalah, keutamaannya belajar ilmu tafsir adalah mengamalkan perintah Allah untuk mentadaburi Al-Qur'an. Itu adalah keutamaannya. Kemudian al-wadi'nya siapa? Yang mencetuskan ilmu tafsir itu siapa? Rasulullah. Begitu juga para sahabatnya. Itu yang mencetuskan. Al-ism, nama. Nama dari ilmu tafsir yang pertama adalah tafsir. Tafsir, ilmu tafsir, namanya ilmu tafsir. Yang kedua adalah ta'wilul Quran. Itu di antara nama ilmu tafsir. Kemudian, poin selanjutnya adalah istimdad. Ini ilmu tafsir ini, istimdad, ini nyambungnya ke ilmu apa? Jadi ada kaitannya dengan ilmu apa? Jadi, ibu-ibu sekalian, ilmu tafsir itu ada kaitannya dengan satu, ulumul Quran. Ulumul Quran. Karena ilmu tafsir itu adalah sebagian dari ilmu Quran. Ilmu Quran itu banyak. Di sana ada ilmu qiraat, ilmu apa namanya? Gharibul Quran dan lain sebagainya, dan ini ilmu tafsir adalah bagian dari ilmu Quran. Jadi, istimdadnya yang pertama dari ilmu Quran. Yang kedua, ilmu bahasa Arab. Jadi orang yang enggak bisa bahasa Arab enggak boleh menafsirkan Al-Qur'an. Haram hukumnya. Kalau modalnya hanya terjemahan enggak boleh. Enggak boleh apa namanya mengajarkan tafsir. Tapi kalau membaca silakan, membaca terjemahan silakan, tapi sampai mengajarkan haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Karena di sana ada masalah-masalah yang bahasa Indonesia tidak bisa mewakili. Bahasa Indonesia itu miskin, lebih kaya bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Kalau kita lihat karya-karya ulama Indonesia itu pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa, bukan pakai bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa perdagangan dan bahasa perdagangan itu apa namanya? Sangat sangat sedikit kosakatanya. Jadi terjemahan itu tidak mewakili teks bahasa Arab. Oleh karena itu, kita yang hanya bermodal terjemahan, silahkan membaca untuk diri sendiri, tapi belum boleh untuk mengajarkan. Ustaz, gimana kalau misalkan di lembaga tersebut, ataupun di musola tersebut, tidak ada kecuali saya, kita katakan, Bu, Rasul ulama mengatakan, Rahimallahu man arafa qadra nafsahu. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Kalau memang kita tidak belum mampu, maka jangan memaksakan. Kenapa? Dikarenakan kalau kita memaksakan terus salah, konsekuensinya adalah dosa. Konsekuensinya adalah dosa. Mending di musola tersebut tidak ada kajian tafsir daripada kita memaksakan diri terus kita jatuh dan kita dosa. Itu. Jadi istimdadnya yang pertama adalah ulumul Quran, yang kedua adalah ulumul Arabiyah, yang ketiga adalah usul fiqh. Usul fiqh. Jadi dalam tafsir itu ada beberapa, ada bukan beberapa, bahkan sekian banyaknya yang ada hubungannya dengan usul fikih. Ada hubungannya dengan usul fikih. Nanti ada nasikh, mansukh, nanti ada masalah apa namanya mujmal, ada masalah mujmal, ada masalah mutlak, muqayyad dan lain sebagainya, itu dibahas di usul fikih. Kemudian hukum syari', hukum mempelajari ilmu tafsir ini apa? Hukum mempelajari ilmu tafsir ada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain bagi orang-orang yang ditunjuk untuk mengajarkan ilmu tafsir. Fardu kifayah bagi selainnya. Kalau kita punya amanah ataupun kita terpanggil ataupun kita ditunjuk untuk menjadi pengampu ilmu tafsir, maka kita wajib untuk belajar. Nah, selain itu orang-orangnya adalah fardu kifayah. Ustazah sekalian, mengenai fardu kifayah, sebenarnya saya ingin membahas panjang lebar mengenai fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa, Bu? Kalau udah di oh gitu, kurang Bu pengertian seperti itu. Syaratnya harus cukup. Kalau dikerjakan kalau sudah dikerjakan dan itu cukup, maka yang lainnya gugur. Tapi kalau belum cukup, maka tetap ini. Contohnya salat jenazah, ngurus jenazah. Kalau misalkan satu orang itu cukup, memandikan bisa, mengkafani bisa, semuanya bisa dan sudah apa namanya terurus dengan baik, maka yang lain gugur dosanya. Tapi kalau satu orang itu belum cukup, maka yang lainnya hukumnya wajib ain sampai cukup, itu namanya kifayah. Kifayah itu dari kata kafa yakfi, cukup, itu fardu kifayah. Begitu juga ilmu tafsir. Kalau misalkan ada ustadzah A belajar ilmu tafsir dan ini belum cukup untuk menangani kebutuhan tafsir dalam satu daerah, maka yang lainnya masih dapat khitab untuk belajar ilmu tafsir. Itu tentang fardu kifayah. Kemudian, jadi hukumnya itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, tergantung siapa orangnya. Yang terakhir adalah masail. Masalah-masalah apa yang akan kita bahas pada ilmu tafsir? Yang akan kita bahas pada ilmu tafsir adalah 1. Ma'ani Al-Quran. Kemudian, ikhtilaf mufassirin. Ikhtilaf mufassirin pada sebuah ayat. Kemudian, yang ketiga adalah Al-Ahkam Al-Fiqhiyah fil Quran. Al-Ahkam, hukum-hukum fikih dalam Al-Quran. Itu sementara 3 itu dulu. Gimana Bu? Masalah-masalah. Untuk banyak masalah Bu ya. Yang pertama, masalah adalah ma'anil Quran. Yang kedua adalah ikhtilaf mufassirin. Yang ketiga adalah al-ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum fikih. Itu banyak Bu, cuman kalau kita terangkan semuanya enggak selesai-selesai. Itu sementara itu dulu. Kemudian jadi ini adalah poin pertama. Poin pertama tadi adalah mabadiul asroh. Kita sudah membahas berkenalan dengan mabadiul asroh tafsir. Kita sudah berkenalan dengan mabadiul asrohnya tafsir. Sekarang kita akan membahas tentang marahil. Marahil itu adalah fase-fase perkembangan ilmu tafsir. Ilmu tafsir mengalami beberapa fase. Yang pertama adalah fase nubuah, yakni ilmu tafsir di zaman Nabi. Bagaimana ilmu tafsir di zaman Nabi? Ibu-ibu sekalian, ilmu tafsir di zaman Nabi itu Nabi langsung yang menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau ada masalah apa, Nabi langsung yang menafsirkan Al-Quran. Dan seandainya ada perbedaan pemahaman antara sahabat, maka cepat untuk terselesaikan. Kenapa? Nabi bisa langsung menafsirkan. Kemudian tafsir di zaman Nabi itu juga tidak lengkap semua Al-Quran, enggak. Nabi tidak menafsirkan seluruhnya, enggak. Hanya masalah-masalah yang mana para sahabat masih belum faham tentang makna tersebut. Kemudian selanjutnya, tafsir di zaman Nabi itu belum dibukukan. Tafsir di zaman Nabi belum terbukukan. Itu fase tafsir di zaman Nabi. Fase tafsir di zaman sahabat, ini yang kedua. Ini mulai dari tahun 11 Hijriah sampai habisnya masa Khulafa' Rasyidin. 11 Bu. Rasulullah meninggal tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 40, yakni ketika masa Khulafa' Rasyidin selesai. Nah, ini para sahabat menafsirkan Al-Qur'an dari apa yang mereka dengar dari Rasulullah. Yang kedua adalah dari pemahaman bahasa mereka. Karena ucapan para sahabat kalau dalam ilmu bahasa Arab itu adalah hujjah. Hujjah. Makanya para sahabat menafsirkan. Di antaranya ada tentang fatir. Ma makna fatir? Para sahabat ada yang kebingungan, apa fatir ini? Fatir akhirnya ternyata Fatir itu bukan bahasa Quraisy. Bukan bahasa suku Quraisy, tapi bahasa suku lain. Nah, ketika salah seorang sahabat melintas, ada seorang wanita yang menendangkan syair. Dan di sana ada kata Fatir. Para sahabat baru tahu, oh, Fatir itu artinya mirip dengan Khalik, mirip dengan Bari. Walaupun di sana ada perbedaan antara Fatir, Bari dan Khalik. Mubdi itu ada perbedaan. Itu tafsir di zaman sahabat. Kemudian tafsir di zaman tabi'in. Tafsir di zaman tabi'in adalah yakni mereka menafsirkan dari apa yang mereka dapat dari tafsirnya Rasulullah lewat para sahabat, yakni riwayat yang dari Rasulullah. Satu, mereka juga menafsirkan dari tafsiran para sahabat. Sahabat menafsirkan apa? Tabi'in menafsirkannya. Kemudian yang ketiga adalah dari pemahaman bahasa mereka. Ini ada tafsir pada zaman tabi'in. Kemudian selanjutnya adalah tafsir pada fase ma ba'da atba'it tabi'in. Fase setelah salaf. Fase setelah salaf itu dikenal dengan fase ta'lif. Fase ta'lif. Jadi fase tafsir, fase pembukuan atau penulisan kitab-kitab tafsir. Itu. Mumayazahnya ataupun hal yang paling condong abros di masa itu adalah terbukukannya kitab-kitab tafsir. Itu fase tafsir pada fase ta'lif. Fase ma ba'da salaf. Kemudian yang kelima adalah tafsir pada fase modern. Tafsir pada masa modern itu mengalami itu ada beberapa hal-hal penting yang patut kita ketahui. Di antaranya adalah masalah ini tiba'ah pencetakan. Jadi dicetak karya-karya para ulama itu dicetak. Ini diantara hal-hal yang paling ketara masalah tafsir di fase modern. Kemudian diantaranya adalah tentang mudahnya seseorang mentafsirkan ayat berdasarkan politik kemauannya sendiri. Maunya apa ayat tersebut dibawa ke situ. Ini yang paling ketara pada fase-fase ini. Kemudian itu poin kedua, marhalah tentang fase. Sekarang kita akan berkenalan dengan beberapa ulama tafsir. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan ulama tafsir pada zaman sahabat. Yakni ulama tafsir dari kalangan sahabat. Siapa saja? Banyak. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua adalah Turjumanul Quran. Yakni sepupu Rasulullah sendiri, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, yang mana Rasulullah secara khusus mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah pemuda ini dalam masalah agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ta'wil, yakni tafsir. Nah, ibu-ibu kalau antum punya anak, doakan dengan doa-doa seperti ini. Siapa tahu dari antum-antum, dari rumah antum nanti ke depannya ada lahir ulama-ulama tafsir. Jangan kok anak itu dikasih makan, dimandiin, dikasih pakaian kayak ngerawat sapi, enggak. Jangan kita ngerawat anak harus kita sertakan dengan doa dan harapan. Kita tanpa doa bukan siapa-siapa. Kita tanpa doa bukan siapa-siapa. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, man nahnu biduni du'a. Nah, jadi diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kemudian Ubay bin Ka'ab. Tayyib. Oh gitu Bu ya. Yang pertama yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua adalah Turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Ya, Turjumanul Quran itu julukan Abdullah bin Abbas. Yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Yang keenam, oh ya Bu, Abu Musa al-Ash'ari. Oh ya Bu. Yang keenam Bu ya. Yang keenam adalah sahabat Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit itu apa namanya? Di antara para ulama tafsir pada zaman sahabat. Sekarang kita berkenalan dengan ulama tafsir pada zaman tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Tadi zaman sahabat Bu, sekarang zaman tabi'in. Ibu-ibu sekalian, kalau misalkan antum terlalu belum enggak ngejar, tenang Bu, saya sebelumnya sudah tahu. Saya rekam biar nanti kalau antum ada apa namanya butuh saya share. Dan biasanya ana kalau ngisi ana rekam di internet ada Bu. Di internet ada. Cuman antum harus nulis Bu, jangan ngandalkan. Antum kalau ngandalkan enggak ana share Bu. Sekarang kita berkenalan dengan ulama tafsir pada zaman tabi'in. Di zaman tabi'in ada tiga madrasah, ada tiga pondok tafsir, ada tiga madrasah tafsir. Yang pertama adalah madrasah tafsir di Makkah. Gurunya ataupun profesornya adalah Abdullah bin Abbas tadi. Jadi Abdullah bin Abbas itu karena tinggal di Makkah, beliau mengajarkan tafsir dan mempunyai para murid-murid handal. Di antara murid-murid handalnya ataupun di antara istilahnya cendekiawan mufassirin di Mekah, yang pertama adalah Sa'id ibn Jubair. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Mujahid bin Jabir. Jim Ba'ro Jabir. Yang ketiga adalah Ikrimah Maula ibn Abbas. Ikrimah Maula ibn Abbas. Yang keempat adalah Tawus ibn Kaisan al-Yamani. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, yang itu Bu ya. Yang ke selanjutnya adalah Atha ibn Abi Rabbah. Beliau semuanya adalah para cendekiawan di Mekah. Dan uniknya semua orang yang kita sebutkan semuanya adalah budak. Semuanya adalah budak. 6-6-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5-5-nya tadi adalah budak. Bayangkan Bu, budak bisa jadi ulama. Budak bisa jadi ulama. apalagi kita seharusnya lebih bisa. Wong kita enggak budak, kenapa kita enggak jadi ulama? Kalau antum alasannya, "Ustaz, saya udah tua." Perlu kita ketahui Abu Bakar masuk Islam itu juga udah tua, Bu. Tapi kenapa bisa jadi pioner? Bisa jadi pioner dalam Islam. Jadi tua itu tidak masalah. Ketika saya di Madinah, saya belajar. Teman saya itu ada anak usia 7 tahun. Ada anak usia 70 tahun. Ada kakek-kakek usia 70 tahun. Belajar satu halaqah. Gurunya jauh lebih muda daripada kakek tersebut. Kalau salah dimarahin. Saya pernah salah, Bu. Saya pernah salah. Dijewer, udah biasa, Bu. Dijewer di ini. Jadi, belajar itu enggak usah merasa telat. Aduh, saya udah usia 60 tahun enggak bisa pinter. Kata siapa? Para sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabat yang lain masuk Islam itu juga usia tua. Gitu. Ulama-ulama yang dari perempuan itu banyak. Ulama-ulama dari perempuan itu banyak. Uniknya, ulama perempuan kalau dalam ulama hadis itu tidak ada yang kadzab. Kalau yang laki-laki banyak yang kadzab. Banyak kadzab itu bohong. Banyak yang kalau dalam ilmu hadis itu ada istilah dajjal. Dajjal itu orang yang suka bikin hadis palsu dan terlalu sering, maka ini dikatakan dajjal. Kalau ulama perempuan itu enggak ada, semuanya thiqah. Tapi sedikit masalahnya. Masalahnya sedikit. Ini. Nah, kita antum harus ini, saya harus bisa berperan mewakili umat Islam ini dalam bidang ini. Kita harus bisa seperti itu, Bu. Nah, itu tadi ulama tabi'in pada madrasah Makkah. Kita selanjutnya akan membahas ulama tabi'in pada madrasah Madinah. Pada madrasah Madinah, ini profesornya ataupun guru besarnya adalah sahabat Ubay ibn Ka'ab. Di antara murid-murid handalnya adalah Zaid ibn Aslam. Yang kedua adalah Abu Al-Aliyah. Yang ketiga adalah Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradi. Antum pernah mendengar kata-kata Al-Quradi? Al-Qaf-Ra-Dha-Quradi. Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradi. Al-Quradi itu adalah dari Bani Quraidah. Bani Quraidah itu siapa, Bu? Yahudi. Jadi ini adalah keturunan Yahudi yang masuk Islam dan jadi ulama. Jadi ini Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, ini beliau dari suku Quraidah. Bani Quraidah itu rumahnya di sekitar Masjid Quba. Kalau antum ada yang pernah umroh atau yang pernah haji dan pernah ke Quba atau pernah buka Google Map, di Madinah itu ada namanya Quba. Nah, di sekitar Quba itu dulu perkampungan Bani Quraidah. Gitu. Kemudian itu tadi madrasah Madinah. Sekarang kita membahas tentang ulama tabi'in pada madrasah Irak. Guru besarnya adalah Abdullah bin Mas'ud itu guru besarnya. Walaupun di sana juga ada guru-guru besar yang lain, kayak Ali bin Abi Thalib, kayak Abu Musa Al-Asy'ari, tapi yang paling terkenal adalah Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena beliau paling lama di sana. Abdullah bin Mas'ud itu ke Irak pada zaman Khalifah Umar. Sedangkan Ali pada zaman beliau sendiri. Selang sekian puluh tahun. Nah, di antara ulama yang menjadi pioner, ulama tabi'in yang terkenal pada masalah tafsir di madrasah Irak adalah yang pertama Al-Qamah Ain Lam Qaf Mim Ta Marbutoh Al-Qamah Ibn Qais. Itu yang pertama. Yang kedua Qais Qa Ya Sin atau Qais Qais. Kemudian yang selanjutnya adalah Masruq itu kalau artinya bahasa Indonesia adalah dicuri. Tapi ini nama ulama, Masruq. Yang ketiga adalah Al-Aswad ibn Yazid. Al-Aswad itu artinya adalah hitam. Tapi Masya Allah beliau tidak hitam ternyata. Aswad ibn Yazid. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah Amir Ash-Sha'bi. Yang kelima adalah ulama yang sangat terkenal dan ana yakin antum semuanya mengenalnya, Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ulama juga yang terkenal, cuman ana belum yakin antum mendengarnya, adalah Qatadah bin, ya kan belum ada mendengar, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Nah, sekarang sudah mendengar, Bu ya. Qatadah bin Di'amah Di Dal. Di'amah As-Sadusi. Sangat banyak. As-Sadusi, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Itu adalah beberapa ulama tafsir. Ibu-ibu sekalian, kedepannya majelis tafsir kita, ana kasih referensi ke antum. Kitab yang jadi referensi yang insya Allah ana pakai adalah Tafsir Quranil Adzim. Atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kemudian diantaranya adalah Al-Muharrar Fi Asbabin Nuzul. Itu jadi apa yang ana sampaikan nanti enggak keluar dari kitab-kitab itu. Kemudian dari Tabari dan dari apa yang telah disampaikan guru saya Syekh Abdullah Ibn Muhammad Al-Amin Asyingkiti. Itu yang akan kita bahas adalah masalah itu. Ini kita sampai jam 5, Bu ya. Dan sekarang jam 5 kurang 5 menit. Sampai jam berapa, Bu? Jam 5 kan? Ini jam 5 kurang 5 menit. Masih ada beberapa pembahasan yakni tentang ulama tafsir pada zaman tabi'ut tabi'in, tafsir setelah itu, kitab-kitab tafsir, cara tafsir dan lain sebagainya, insya Allah akan kita bahas pada pekan depan-depannya lagi. Pekan depan Ustaz Fatah, pekan depannya lagi, insya Allah ana. Kalau antum tidak bosan, kalau bosan ya ini terakhir kok.